kopeni anak dewe masak nuci dewe rumang samu penak ngopo-ngopo dewe bayang no jal bayang Bila angin limpun pantas rindu.